si jalan cincin. Minta ampun, Tuhan tolong kami manona ale susun sayang beta rela katong buat pisah ranjang daripada ale ikan makan di muka bila sayang di balakan muka ikan. Kami memang beta su ikan tapi bikin saya batah mutinya sampai sekarang saya datang sepulang pulang. Saya usah apa alasan bilang saja masih sayang surah sabet minta ripang lalu datang minta ulang. Jalan-jalan. halo ke sana, sabar. Halo ke sana, ingat halo ke sana, sabar. Halo ke sana, ingat ayo di sana, sabar. Halo ke sana, ingat tu di sana.